Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, jamaah khutbah Idul Adha tahun 1437 Hijriah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar wa lillahil hamd. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi azza wa jall, faqad fazal muttaqun. Saya wasiatkan pertama kali kepada diri saya pribadi, demikian pula seluruh kaum muslimin, untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang yang bertakwa pasti akan mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana pula kami wasiatkan kepada semuanya untuk mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nikmat lahir ataupun nikmat batin. Nikmat duniawi ataupun nikmat dini. Karena syukur terhadap nikmat akan menjadikan sebab langgengnya nikmat tersebut dan menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Allah mengatakan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada hari ini, pada hari yang sangat mulia, kita merayakan hari raya yang agung. Seluruh kaum muslimin di penjuru dunia merayakan hari Idul Adha. Setelah mereka melakukan puasa sunnah Arafah yang menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosa dia selama setahun ini, demikian pula dihapuskannya dosa-dosa dia setahun yang akan datang dengan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan dosa, ataukah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Demikian pula pada hari Arafah, jamaah haji telah melaksanakan, atau pada waktu itu tanggal 9 Zulhijjah, mereka wukuf di Arafah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala ali wasallam, al-hajju Arafah. Di antara rukun haji yang wajib untuk ditunaikan oleh jamaah haji adalah wukuf di Arafah. Pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala membebaskan kaum muslimin dari api neraka. Sebagaimana pula pada hari Arafah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, baik jamaah haji yang wukuf di Arafah ataukah selain dari mereka kaum muslimin yang tidak berhaji, yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang benar mereka mengamalkan kebaikan-kebaikan pada hari tersebut, sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, layaklah hari ini, hari Idul Adha 10 Dzulhijjah, merupakan hari Id yang terbesar bagi kaum muslimin, Yaum Hajjil Akbar, karena mereka sama-sama mendapatkan keuntungan dan keberuntungan dari Allah subhanahu wa ta'ala, berupa pembebasan dari api neraka, dan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana mereka mendapatkan keutamaan tersebut, sama-sama bersekutu, mendapatkan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Jamaah haji demikian pula kaum muslimin secara umum, mereka melaksanakan ibadah yang mulia, ibadah udhiyah bagi orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Adapun jamaah haji, mereka menyembelih haji mereka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tahukah kalian apa itu udhiyah? Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkannya di dalam Al-Quranul Karim, memerintahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali, kemudian memerintahkan kepada umat Islam secara umum. Allah mengatakan, fasalli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Rabbmu, demikian pula menyembelihlah untuk Rabbmu. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan perintah untuk salat pertama kali, kemudian mengikuti dengan ibadah nahar atau menyembelih. Kata para ulama, ini menunjukkan bahwasanya sesembelihan tidak sah kecuali dilaksanakan setelah melaksanakan salat Idul Adha. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menjelaskan keutamaan atau ibadah yang paling utama. Beliau mengatakan, wa ajallu al-ibadat al-badaniyah as-salah, wa ajallu al-ibadat al-maliyah an-nahr. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ibadah badan yang paling mulia adalah salat. Sebagaimana kita mengetahui bahwasanya orang yang melaksanakan salat, dia bermunajah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia menghadapkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekhul Islam, wa ajallu al-ibadat al-maliyah an-nahr, dan ibadah harta yang paling mulia itulah menyembelih. Sampai-sampai Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, tatkala ditanya apakah diperbolehkan bagi seseorang untuk berhutang agar dia bisa menyembelih kurban di hari raya ataupun hari-hari tasyrik, beliau mengatakan, fa in kana lahu wafa fayan bagi an yaqrid, jika dia memiliki kemampuan untuk membayar ataupun melunasi, maka tidak mengapa baginya untuk meminjam, mencari pinjaman, sehingga dia bisa melakukan ibadah udhiyah. Wa illam yakun lahu dzalik, namun jika dia tidak memiliki kemampuan untuk bisa melunasi ataupun membayar pada waktu mendatang, fala yanbaghi lahu dzalik, maka tidak selayaknya bagi dia untuk meminjam kemudian melakukan udhiyah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa menyembelih hewan kurban, sebagaimana dinyatakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bikabsyain amlahain aqranain. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyembelih dua domba kibas, dua domba jantan yang berwarna indah, yang bertanduk. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah udhiyah disyariatkan bagi seluruh kaum muslimin. Sebagaimana pula hal ini disepakati oleh para ulama, bahwasanya udhiyah disyariatkan bagi mereka, bagi orang-orang yang mampu. Hanya saja para ulama berbeda pendapat, apa hukum udhiyah? apa hukum berkurban di hari raya? Jumhur ulama, mayoritas ulama, baik Imam Malik, Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad dan para imam yang lainnya, mengatakan bahwasanya udhiyah itu hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Demikian pula mereka menyebutkan dalil dari sekian banyak dalil bahwasanya udhiyah adalah sunnah muakkadah. Tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerahkan apakah menyembelih atau tidak menyembelih. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerahkan perkara udhiyah kepada orang yang menghendakinya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhiya, fala yamassa sya'rahu wa la dhufrahu syai'an." Jika telah masuk 10 hari di bulan Dzulhijjah, maka jika salah seorang di antara kalian hendak berkurban, janganlah dia mengambil sedikit pun dari rambutnya ataupun kukunya. Demikian pula telah sah dari para sahabat Nabi, bahwasanya mereka menetapkan udhiyah bukanlah perkara yang wajib. Udhiyah bukanlah perkara yang wajib, namun itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan dan dilakukan oleh kaum muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Udhiyah tidaklah sah kecuali dilakukan dengan menyembelih hewan ternak yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahu 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Pada setiap umat telah ditetapkan ibadah mansak, menyembelih. Ini menunjukkan bahwasanya udhiyah, menyembelih, itu bukan hanya sunnah ataupun syariat Islam saja, namun itu menjadi syariat umat-umat terdahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahu 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Agar mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah karuniakan kepada mereka berupa hewan-hewan ternak. Apa yang dimaksud dengan hewan ternak tersebut telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Unta dengan segala jenisnya. Demikian pula sapi dengan segala jenisnya, termasuk di dalamnya adalah kerbau. Demikian juga domba ataupun kambing. Semua itu telah disyariatkan dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah yang dipilih oleh mayoritas ulama dan inilah yang benar. Di sana ada pendapat yang mengatakan bahwasanya diperbolehkan menyembelih selain dari hewan ternak, namun itu adalah pendapat yang marjuh, pendapat yang lemah. Kemudian, manakah yang lebih utama dari udhiyah tersebut berdasarkan pendapat yang benar? Yang dipilih oleh jumhur ulama bahwasanya udhiyah yang paling afdol, yang paling utama adalah menyembelih seekor unta. Seorang lelaki menyembelih seekor unta. Kemudian yang kedua, seorang lelaki menyembelih seekor sapi. Kemudian seorang lelaki menyembelih seekor domba ataupun kambing. Kemudian serikat orang yang bersekutu di dalam menyembelih unta. Kemudian orang yang bersekutu dalam menyembelih sapi. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Siapapun yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menunjukkan ketakwaan kalbunya. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ayat ini menunjukkan bahwasanya udhiyah yang paling utama adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Demikian pula tatkala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan keutamaan orang yang berbagi-bagi, berangkat di pagi hari untuk melaksanakan salat Jumat, Nabi menyebutkan keutamaan orang yang awal berangkat di awal di jam pertama, ia mendapatkan keutamaan seperti menyembelih seekor unta. Kemudian disusul pada jam berikutnya keutamaannya seperti menyembelih sapi, kemudian menyembelih kambing. Adapun apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya beliau menyembelih 2 ekor kambing, 1 ekor untuk beliau dan keluarganya, dan 1 ekor untuk umatnya yang tidak mampu untuk menyembelih. Kata para ulama, ini menunjukkan bolehnya menyembelih kambing ataupun domba. Demikian juga beliau, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, melakukan hal tersebut untuk meringankan umat Islam. Walaupun pendapat yang mengatakan bahwasanya udhiyah yang paling utama adalah menyembelih seekor kambing, itu juga merupakan pendapat yang kuat. Namun pendapat jumhur ulama itu lebih kuat berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara yang butuh diperhatikan bagi orang yang hendak menyembelih, ada perkara yang wajib, demikian pula ada pula perkara yang sunnah. Di antara perkara yang wajib yang harus diperhatikan, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menggariskan umur minimal yang harus terpenuhi di dalam menyembelih kurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "La tadhbahu illa musinnah." Janganlah kalian menyembelih kecuali musinnah. Apa itu musinnah? Jika berupa unta, maka unta tersebut telah berusia 5 tahun, kemudian masuk tahun yang ke-6, tahun Hijriah. Jika berupa sapi, maka sapi tersebut telah berumur 2 tahun, kemudian masuk tahun yang ke-3. Jika berupa kambing, maka telah berumur 1 tahun, kemudian masuk tahun yang ke-2. Illa an ya'sura alaikum, kecuali jika kalian mendapatkan kesulitan untuk mendapatkan atau mengalami kesulitan untuk mendapatkan hewan tadi. Fa bil jaza'ah minadda'an, maka diperbolehkan menyembelih jaza'ah dari seekor domba, yakni yang berusia 6 bulan masuk ke 7 dari bulan Hijriah. Ini merupakan syarat utama yang tidak boleh dilalaikan bagi orang yang hendak menyembelih. Demikian pula syarat berikutnya yang kedua adalah hewan-hewan tersebut tidak memiliki aib, tidak memiliki cacat yang telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan 4 cacat. Yang merupakan kadar minimal, kemudian dikiaskan dengan yang lainnya, sehingga cacat-cacat tersebut menjadi sebab kambing atau hewan-hewan tersebut tidak sah menjadi hewan kurban. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 4 la tajuzu fi al-adhahi. 4 perkara yang tidak boleh ada dalam udhiyah. Al-arja al-bayyin, al-awra al-bayyin awaruha. Hewan yang buta atau hewan yang berpenyakit mata yang jelas sakitnya. Kemudian al-maridah al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit yang jelas sakitnya. Kemudian yang ketiga, al-arja allati al-bayyin dhal'uha, hewan yang pincang, yang tidak normal jalannya. Tatkala dia berjalan, tidak bisa berjalan bersama dengan teman-temannya. Kemudian yang keempat, al-kasir. Hewan yang kurus, yang tidak memiliki sum-sum. Ini empat perkara, empat cacat yang tidak boleh ada dalam hewan-hewan kurban. Di sana ada cacat yang lainnya, namun tidak mengapa. Hanya saja cacat-cacat tersebut mengurangi keutamaan orang yang melakukan udhiyah. Seperti telinganya sobek ataupun tidak memiliki telinga. Demikian juga ekornya terputus ataukah tidak memiliki ekor. Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya hewan yang dikebiri ataupun tidak memiliki pelir, maka itu menunjukkan kurangnya keutamaan dari udhiyah yang dilakukan. Demikian pula terkait dengan hewan sesembelihan, maka hendaklah orang yang menyembelih memilih hewan yang terbaik. Yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala beliau ditanya, ayyu qurbatin afdal, kurban-kurban apa, hewan kurban mana yang paling utama? Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, aghlaha wa anfusuha 'inda sahibiha. Hewan kurban yang paling utama adalah yang paling mahal. Demikian juga yang paling berharga di sisi pemiliknya. Sebagaimana pula hewan jantan ini lebih utama daripada betina. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan demikian. Yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Dhahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyain." Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih dua ekor kabsy. Kabsy ini digunakan, kibas digunakan untuk menunjukkan bahwasanya kambing tersebut atau domba itu berjenis kelamin jantan, bukan najah yang berjenis kelamin betina. Demikian pula memilih domba daripada kambing, kacang atau semisalnya, karena perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memilih kambing yang berpenampilan bagus, sempurna, memiliki tanduk, matanya ada bulu hitam, mulutnya, demikian pula kaki dan tangannya serta perutnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun sah seseorang menyembelih hewan kurban dengan jenis kelamin betina. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Syariat Islam datang dengan penuh kesempurnaan. Tidak ada sedikit pun dari syariat ini melainkan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya dalam perkara ini adalah tata cara menyembelih hewan kurban. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskannya. Ada perkara-perkara yang wajib, demikian pula ada pula perkara yang sunnah. Di antara perkara yang wajib yang harus dilakukan oleh orang yang hendak berkurban atau menyembelih hewannya, dia melakukan tasmiyah, mengucapkan bismillah. Demikian pula disempurnakan dengan perkara ataupun takbir. Bismillah Allahu Akbar. Sebagaimana dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh beliau. Demikian juga termasuk perkara yang wajib adalah memotong kedua urat nadi yang ada di leher hewan kurban tersebut, disempurnakan dengan memotong saluran pernafasan dan saluran makanan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Perkara yang lainnya terkait dengan proses penyembelihan, sangat dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk menyembelih dengan tangannya sendiri. Dengan menggunakan tangannya, dia merebahkan hewan sembelihannya di atas punggung, di atas lambung kiri, menghadapkan ke arah kiblat. Dia letakkan kaki kanannya di atas pundak domba yang hendak dia sembelih. Kemudian dia memegang kepala domba tersebut sambil mengucapkan bismillah, Allahu akbar, Allahumma hadza minka walaka, Allahumma taqabbal minni wa min ahli baiti. Dia mengucapkan doa tersebut dengan menyebut nama Allah, Allah Maha Besar, ya Allah, ini adalah karunia darimu dan aku persembahkan untukmu. Ya Allah, terimalah sesembelihanku dan untuk keluargaku. Demikian pula orang yang menyembelih sapi ataupun kambing sangat dianjurkan untuk menyembelih pada pangkal ujung leher yang berdekatan dengan kepala hewan tersebut, sehingga dengan menyembelih pada bagian tersebut, hewan tersebut akan cepat mati. Sebagaimana pula sebagai bentuk perkara yang semestinya dilakukan oleh orang yang tidak menyembelih, dia tidak mengasah pisaunya di hadapan hewan tersebut, sebagaimana pula dia tidak menyembelih di hadapan hewan yang lainnya. Kemudian termasuk dari kesempurnaan, dia melepaskan ikatan yang ada pada kaki-kaki hewan tersebut, tangan ataupun kakinya, sehingga hewan tersebut bergerak dengan leluasa. Dengan sebab geraknya yang leluasa tadi, hewan tersebut memancarkan darah. Semakin banyak darah yang dikeluarkan, maka daging dari hewan tersebut semakin lezat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Demikian pula perkara yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang menyembelih, tidak boleh baginya untuk menyembelih dengan kuku ataupun dengan gigi. Silahkan dia menyembelih dengan menggunakan pisau atau alat yang lainnya dari benda-benda tajam yang akan menyebabkan hewan tersebut cepat mati. Demikian pula di antara perkara yang perlu diperhatikan bagi orang yang menyembelih hewan kurban, tidak diperbolehkan baginya untuk memberikan bayaran kepada jagal ataupun orang-orang yang membantu dia di dalam proses penyembelihan ataupun pemotongan daging-daging ataupun tulangnya. Tidak boleh memberikan sedikit pun dari bagian hewan kurban tersebut sebagai gaji ataupun upah. Namun, hendaklah dia membayar orang-orang tersebut dari apa yang dia miliki, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat Nabi dan salafun salih. Kunna nu'ti min indina. Dahulu kami memberi mereka dari uang selain dari hewan kurban tersebut. Demikian pula perkara yang wajib untuk diperhatikan. Tidak boleh bagi orang berkurban untuk menjual kulitnya ataupun sebagian dari hewan kurban tersebut, karena larangan di dalam syariat ini. Demikian pula karena hewan-hewan tersebut telah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh baginya untuk melakukan tasarruf, bertindak terhadap hewan itu melainkan sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala telah mengatur pembagian hewan kurban tersebut. Allah mengatakan fakulu minha wa ad'imul ba'isal faqir, makanlah dari sebagian hewan tersebut. Demikian pula berikan sedekah kepada orang miskin. Demikian pula Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menganjurkan kita semuanya, memerintahkan kepada kita untuk memberikan hadiah dari sebagian hewan kurban tersebut kepada karib kerabat kita, handai tolan, teman, dan semisalnya, agar semakin mempererat hubungan kita dengan mereka. Sebagaimana pula disyariatkan bagi orang yang berkurban khusus bagi dirinya, menahan makan dan minum pada hari Idul Adha, tidak makan dan tidak minum kecuali setelah dia menyembelih dan makan dari hewan kurban tersebut, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tiga hal yang diperbolehkan oleh syariat Islam: bersedekah dengan sebagian hewan tersebut, memberikannya sebagai hadiah, dan yang ketiga adalah memakan bersama dengan keluarganya. Demikian juga yang diperbolehkan oleh syariat Islam, boleh baginya untuk melakukan iddikhar, menyimpan sebagian hewan tersebut atau daging tersebut, kemudian dia manfaatkan pada waktu yang dia butuhkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita berada pada hari yang mulia. Demikian pula kita akan mendapati hari-hari yang mulia pula. Ayyamu tasyriq, ayyamu aklin wa syurubin wa dzikrillah. Hari tasyriq adalah hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang bagi kita semuanya. Tidak datang suatu waktu yang di mana kita bisa melakukan ibadah di waktu itu, melainkan Allah susulkan waktu berikutnya untuk kita jadikan sebagai ibadah di saat itu pula. Maka hendaklah bagi kita semuanya memperbanyak takbir, tahmid di hari-hari ini, Idul Adha. Demikian pula hari-hari tasyrik, melakukan takbir muqayyad setelah melaksanakan salat fardu, setelah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia bertakbir langsung sebelum berzikir, mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahilhamd. Dia lakukan setelah melaksanakan salat fardu hingga akhir hari tasyrik. Sebagaimana pula dia memperbanyak untuk bertakbir di luar jam-jam tersebut, mulai dari satu Zulhijjah sampai akhir dari Zulhijjah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara perkara yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai bentuk kelonggaran dan kemudahan bagi orang-orang yang melakukan udhiyah, diperbolehkan baginya untuk menyembelih di lapangan ataukah menyembelih di rumah-rumah mereka. Sebagaimana pula diperbolehkan untuk menyembelih di malam hari ataupun di siang hari. Namun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan batasan, seseorang dikatakan sah sesembelihannya tatkala dia menyembelih setelah melakukan salat Idul Adha. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bersegeralah untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Bersegeralah untuk mengikuti warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bersegeralah untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sesungguhnya menyembelih hewan kurban itu lebih utama daripada bersedekah. Daripada bersedekah dengan uang sebagai pengganti dari hewan kurban. Sebagaimana pula telah ditetapkan oleh syariat ini, tidak dibenarkan bagi seseorang untuk menyembelih untuk orang yang telah meninggal dunia, ayahnya ataupun ibunya, kecuali jika orang tuanya berwasiat agar anaknya menyembelih kurban untuknya, diambil dari harta kurang dari sepertiganya. Ataukah seseorang menyembelih diniatkan untuk dirinya dan keluarganya yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia, sehingga keluarganya yang meninggal dunia mendapatkan keutamaan tersebut. Adapun seseorang menyembelih secara khusus untuk ayahnya ataupun ibunya tanpa ada wasiat ataupun tidak dalam rangka mengikuti keluarga yang hidup, namun dia menyembelih secara sendirian, maka hal tersebut tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pula para sahabat Nabi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, taqabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima sembelihan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar melihat kebagusan, demikian pula mahalnya hewan sembilan kita, namun yang menjadi patokan adalah ketakwaan yang ada dalam diri-diri kita. Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalallaha taqwa minkum. Sesungguhnya tidak akan sampai daging-daging tersebut, tidak pula darah-darah hewan sembilan itu, yang sampai hanyalah ketakwaan yang ada dalam kalbu-kalbu kalian. Allah mengatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja yang Allah terima itu dari orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa yang ikhlas di dalam menyembelih. Orang yang bertakwa yang murni dia menyembelih karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena riya ataupun sum'ah ataupun tujuan-tujuan duniawi. Allah mengatakan kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan puasanya salatku, demikian pula nusukku, sesembelianku ataupun ibadahku secara umum, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala, tiada sekutu baginya. Aqulu ma sami'tum astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.